Yo ngarep kepengen iye tak kene metu. Ben manjing ning gonamu ora aku arep ngaso wae. Durung rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakange Ndara Antasena. Nek digdaya iki mesti digdaya Ndara Antarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesti menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung sing Ndara Antarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlosat ora. Kuwi iso lho, Gong. Alah, ya. Ayo terus emoh ora. Kowe wis sedelok emoh, gak aku gak urmo, ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki areng gleleng ana ya. Nek kowe ngendelke lan duwe upas. Bagong ya ndek upas legane ngono. Awake dicat ireng barang aleman. Ora ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Katakonane ya? Iya. Wilu jenggus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok jek to. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kudu nang ngapusi, ora iso. Ku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten, Raden. Iya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petruk? Iya. Soale cangkemku iku nang ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sin sowan sinuwun. Sowan sinuwun, sowan sinuwun Prabu, Prabu Puntadewa. Migatine. Kula tak matur sampean, sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kok nek kula matur sampean pun boten kaget. Wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho la kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso. Sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Wis to kan Mbakke Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan mergo pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Eh, mangkene piye? Saman ketemu ngono no? Sedewa no? Boso tak ajar kowe. Heeh, Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi kula wau soalnya mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjung bapamu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho. Lunga teng pundi? Kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing migati aku nang kene iki kon kon ora lunga-lunga ngene ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan, kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kok wis kok ngendi? Kon Ndara Ngamarta kok mlayu-mlayu. Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kare Baladewa. Geleng lho. Oh. Aman rung tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu. Hari kok ngandake kanca. Kerubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Prate Pragoto. Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kare kula. Niki wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kare kula sayang goleki kare kula, mider-mider teng gegono. Ndara Antarja goleki kare kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Cik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Pedhi? Ora. Mesih mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. Ora bantu karo kowe iki tak bantu kekuatan. Kekuatan napa? Ora sa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ngalam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane kono mbilani Kresna. Kula mbilani bapak. Bapakne wis rekoso lho, Den. Bapakne kuwi saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kajempele kok dikalahke karo Sinuwandarawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu, panus maning jajalan cukup maring bawon. Bagong. Menungso yo diapurmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono muntap kula. Kula terus melu ngadeg metendeng. Kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu jaba. Lah ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Mertun jopo kok ya mertun jopo bareng wis bingung lek dok kula antuk. Gong, ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Heeh. Aku Ndara Gatotkaca Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Mesen ndak dirambati anu kok jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun, Gong. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe ora usah mlayu ning kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja Adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lha ngewangi kowe maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Engko muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Weh, kok gleleng. Meto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane? Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres, tanggo nambani wong loro, tanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki ta. Heeh. Ya maji yo. Mun nek nganti awak dhewe mati ra konangan, ya kuwi masalahe. Nek sampe kula mati mongko ketutupan suket, ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labi Petruk, nek Bagong sing tak labi Bagong. Ngene bae, Tru. Nggih. Kowe gandeng bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok-ndelok sene. Ya, sangaremu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Ngopo gong wong kok nglelenge ra jama-jama. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Ulo. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu kundi? Niki napa? Ah, ah, ah. Piyun, moh abakmu mampu. Napa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong wul satriya kon mlebu mburi ora. Ah metu kundi? Kowe ngamet ambegan, Gong. Hah? Ngamet ambegan. Ku aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Sane iki? Heeh. Ora sah aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku kurmis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jangan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Aja mlebu, kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu wis aku mlebu ning awakmu engko aku bakal didoyo Gong wis kowe iso ngambah dirgantara kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek ndara antasena iki wis arep jeblok wetenge. Gus, opo? Samane ngendi? Aku wis nang jero awakmu. Geneleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis biar ngopo-opo iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Duwen klepret ya men. Nek ora ambles bumi carane piye? Wis waton ngamet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati, hati-hati lho Gong, nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal tatu tenan. Ora medan-medan iki lho minggat ana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong gong gong hati-hati lho Gong gong gong Petro ki. Ah jotos tenan kowe marai tratapan e. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye kok kahanane peteng menang jeron bumi e. Aduh. Waduh, sareane tro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa iku? Metu kok. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah kok jedul. Wah. Nek anu mabur, mabur sikile gedurke lemah ping telu. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya lera jama-jama. Tolong ngitung itu lho. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, sebab siji, loro, telu. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan leleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak leleng kae nyolongan e wong. Wah. Kaya balon e terus ending. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Ah sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Mentak uyuhi sithik ngoten. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatane dhewe. Sing kira-kira mbelani karo bola dewa aku sing ana ndingi hati-hati oleh siap-siap aja kuwatir aja kuwatir. ora. Manuk. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat. Medun. Medun landing. Sabar. Edan kuku karepe dhewe. Ora edan kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok wae. Arep kula wong kene kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawu gawar-gawur, Bagong. Nun. Kuwi tak takoni, Bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Oman Duru. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kok tidak menungso. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ida. Ning Bagong duwe perasaan. Cuma sane iku tak takon. Nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunake ming werku dara lara ya, modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Kon tekan iki. Kaya jorok-broken suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Siwa Mandura, aku isin dipatur kowe. Aku ya isin dijurakan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgondani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Mangsane ra. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbo karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus 5 Sada. Mongko pustaka Jamus 5 Sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula meng ngene, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus 5 Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso ra kataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mesine. Ming kari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku iki jegoke kireke-kireke tak bleh. Enggak dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trimo, mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatukaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Hm? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung besi. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejawab apa kowe? Ora minggah suara aku tak candak sira aku tak potel gurumu. Potel nek anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun loro karo kaca. Nangkis telat ni, iki metu gedhe. Ha. Heeh. krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndoro-ndoro sino piye lho iki mbilane? Gus? Gus? Ndoro-ndoro sino? Gus? Eh, ngopo? Aduh, tak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrot. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Bacut metek sirahe. Tanya gantung kacae to. Turu ta. Iki. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya tenan nak ombene oke lak tokke tumburi tenan. Yen luwe. Tak to. Tak goleke tali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Ojo entuk sik ojo Gong. Ah, kok mulane melek. Yo, ah nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu. Bakal tak gawe macak mesti bakal tak silnake. Oke, ra masalah. Mlelu. Iki bahaya iki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nang nganti merem sirna marga layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Widoyo ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambada. Sambada. Mati jeneng aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang Pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendoro. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku sing clekit kabeh ora. Kok ngelelek kowe ora apa-apa duntel. Candak sirahku ngono duntel kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan ngeleleng tenan kowe. Ngono kepengen ye tak kone metu. Ben manjing ning gonamu ora aku arep ngaso wae. Itu ngrampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndoro Antarja kuwi kakange Ndoro Antasena. Nek Digdaya kuwi mesti Digdaya Ndoro Antarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung sing Ndoro Antarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Rasa kuatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kuwi iki wisa lho, Gong. Alah. Aja terus emoh ora. Kowe wis sedelo emoh gak aku gak urmo, ora seneng ajane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki lar gleleng ana yo. Nek kowe ngendelke len duwe upas. Bagong ya untuk upas legane atiku. Thank you. bapak keperanggul mungging ayuda. Kebapak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebapaknya mungging aloko. Bagung. Nggih. Ndara Antarjo. Iya. Kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe kowe wani karo Sima Pandhura. Ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan nggo ngungkuli adine. Saman pemurku kabar dereng. Kabar opo? Gatut kanca wedi kali kula. Adikku karo kanca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane piyayi Blitar. Niku, asih aku ora gara. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak, kowe mesti bakal tekaning mati. Ayo. Diadu antaraning Antarjo karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng iki tentoke kowe apa aku sing tekaning pati. Manut, manut, sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggep aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Pangga ta ayone Antarjo. Nyembur kudune ngono kok. Saisake. Eh. Panas to dadamu? Kena iduku. Lha dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarjo. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Rasa melu-melu perkara iki. Nek kakang almel-mel perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang. Tak itung-itung sing luput Siwa Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang. Napa kok kok ngalamun? Ngerantos iki mlebu awakku nggawa sound system ora. Kok iso Kang? Kang kang iso bergema terus Ndara Antarjo melayu. Ha iya. Wah, kuwi gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Kang? Ora arep takon metu. Oh. Arep tak jahiti kabeh mburi. Dondome men ora iso metu. Apa anggone tok dondome aku ora iso metu kok. Metu arwae karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kuwi ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya, emah aku ya ngono. Sing karepe dhewe ya Dre. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panus maning jajalan ati iblis lanat. Eh, Bagong, para kampe to ora minggat karo aku glancang metu jebul. Ayo, Dre. Ayo, iki foto mandu aku bolo to karepe. Thank you. nesu tenan nek kae wong. Wah, wis wis ngono kae ora ana wong wani nyedhal. Ana suwane jajal suwane begong, Petra ora mikir glanjang nekulo jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku yo melayu mak tratap. Heeh, ning ngene ku. Kowe ra yo iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi yo. Mana jauh kecekel Ndara Baladewa. Wah iso aku isi yang duen Ndara Antar Sena ya terlalu. Ha iso datang melayu ki ngopo ambles bumi dilek neng bumi beres. Oke melek melek melek sing melek sapa? Ndara Antar Sena turu mesti gitu lho. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sono iki omong. Ora mung terus glener selunga. Lah piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Eh, omong apa tak iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do melayu? Ndara Baladewa duka. Jiwa Mandura nggih. Lah piye arti joni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu bareng e. Nek pas kono ngenibake nang golok nyotam barang bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Dul. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso tekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka jamur lima sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Wisengane kok kuwi. Bapakne kok diame-ame warisane ora. Tapi piye nek kaya ngene terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda, beda derajate. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Truk? Apa Petro wae? Pun-pun boten-boten, Mbah. Bagong mawon, Bagong dadi ketujah nenggolo iki modar tenan. Nah ini kalau jadi Baladewa ampuh mboten. Mbok perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Carane merem. Merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip tak dandani cara Siwa Mandura ya Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang pawasan ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai mau kok jarem-jarem iki apa to? Duli irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Dire pengilammu, Truk? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nyinging jeneng katok-katok kae ya to? Ora yo tak antil mutar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. No. Nek ben ngerti. Oh. Uje. Waduh. Wah, terus uje. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngora. Eh, anakku nggih. Anakku wong jentol, anakku wong bagus. Antos Endok. Arep kowe Baladewa nek nek Antos Endok tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh Pedro, Pedro. Pedro dengkulmu mloncat ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya, ya, ya. Maju rene to. Ya, ya wah nyen men bombong adine kok. Pedro gendong ngono. Wonten dawuh sinuwun. Heh, bojomu nendi? Sinuwun Mandra kok nakoke bojo. Heh, adalah. Antasena. Apa, Pakde? Kowe edan kowe gondrong. Mbok syukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Wedra, Wedra. Wonten dawuh sinuwun. Iki kok arep maju perang kowe. Nggih. Terus kersane. Wedra kan wonten dawuh. Heh, adalah. Ya wanyen ngono ngono wae to. Ha nggih. Yai Kresna endi wae to? Wah kula mboten ngertos. Eh Dian. Kancane lagi Darma Wisa to pitu. Turuti ya omongane sing blasur ora karo ngono. Antasena apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu to jalu. Ya sing ati-ati Pakde tak dongak-dongake lepas oparane jembar kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Ora ngawur to karo karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe lho. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake werku Dora Adi Kunjo Diwati mung ora jenemokane Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petro wonten dawuh. Kowe iki gaman. Gaman apa? Nggo maju perang kowe to. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Loro Baladewa krocok bendhoe kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu wae lho, sing penting iso maju perang. Niki napa? Lho. Niki. Weh, ada. Ampun, Baladewa kok nggo celurit. Liyane wae terus. Oh nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Ojo graji wis nggo graji cengelmu nggih. Oh nggih. Salah terus. Mbah. Nah, iki pusakaku. Ojo mbok sepeleke Pedro, iki tau tak nggo nyolong gori ping telu ra kunang. Ayo sakarmu, sakarmu. Antasena. Piye, Pakde? Pamujimu tak jaluk. Yo, pengen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Srawatan jawara tembang ing Baladewa. Ini nyata Manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa? Baladewa. Wong ambisen. Malah cengengesan. Kleru wae. Iki mergane patimu kuku karepe. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adar. Kuku arepe dhewe buntu wedo darane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko edian edian arsa manjat ring alam jagat yang biluding. Oh ye. Oh ye. Pun ge budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane atiku tanya. Bapak Prabu, Bapak Prabu, Prabu rem sawet awis sampun ngantos kados mengkaten iki lho eh dalah Yayang Ling Darma Kresna Kresna Kresna kula wonten maring adawuh kuwi piye lho kuwi dudu aku kuwi dudu aku ora bu latri emut kok ora bu latri emut latri sabar sampun ngantos dados pasulayan kok ora bu iya piye piye Kresna. Wis ngendi Kresna kok isih gabres. Sesek ngono setan iki. Lho, Kresna kok ngono aku setan iki? Pontan iki kadangmu werda. Kadang mendo. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestaken Dawud? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis, kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Darawati. Monggo kepiye? Apa yang sudah tindak lagi? Koko Prabu, saat menikah kula suwun panjenengan wangsul kados wingi-wingi. Loh maklur su? Maksud lu? Weh, Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nara tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salin no? Le salin piye? Aku le dandan piye ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora adoh kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki ontene. Iki wis tak dawuh. Setyaki mboten dawuh. Antasena kok meneh wis tak dawuh. Seno, piye wae? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung le nyambut kowe. Kurung-kurung wis kon balekke iki ora cocok karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngene ndak Pakde mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Darawati. Ya Prabu nyilih pustaka Jamus Lima Sada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Minta kon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye Pakde? Minggir jangkae kae. Ya narto jangkah jangko. Lho kuwi Pak Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena? Piye Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Ya Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki. Duh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang omahku tak gandrung karo garwaku. Bolot diwo gandrung, bolot diwo gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis, wis, wis, wis, wis. Wis. Wis mangane yo, ayo Dono. Woi, dadal. Halo. Wong edan japure kaya ngene kok malih bolo dewa. Weh, nek ra gleleng ta. Antasena piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ponokawan, heeh. Yen to bapak anu kakane Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Eh anu ya, anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep menyang Majati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 sajane Pandhawa pun geseh. Lho geseh piye? Pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Darawati. Kose aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Ora tak mak rada ngarep ngene. Ora omongane ngedangklang nang kene. Yo. Wah edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Lima Sada diasta Ratu Darawati mbuh sampean mbuh dudu sing mbaku sing gawa Ratu Darawati. Gusti, sing gowo ki Ratu Darawati tenan. Eh, ana nyatane dhek ora ngaku kok Koko Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mula menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Darawati. Lah aku mongko ora amat Setyaki melu apa ora. Walah nek ngono panjen pustaka James Wirasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling aguna ing wujud Nata Darawati. Lah menika menika ing dados tok sumbering perkawis mongko menika dipun betaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng graipun Kakang Nayantaka. Mbah nek wonten ing pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nang ndi? Truk. Petro. Ya. Ana jauh saka Sinuwun Darawati. Jauh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karang Kadempel. Lah mengene bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet, sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, ono timbalan. Kowe tak tinggal ning kene ya, nggih, misalkan dawuh. Kok ora bumanjura keparang kala nggalang mripun wonten regane Ngamarta. Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ing Maraja saka Sulawesi Garu. Yo, Pak Dinge sakake dawuh. Petruk Bagong ora kaya budane Karang Kadempel. Monggo sinuwun krajaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo.